اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Tak salah, karena Allah mengatakan uduni mintalah, uduni astajib lagi. Kalau kalian minta, lalu kenapa Ustaz sampaikan riwayat dia tak meminta itu? Saya ingin menyampaikan bahwa begitulah kekuatan para nabi itu. Kita ambil 10% saja ya tidak. Bukan ingin saya sampaikan supaya kita tak meminta, bukan. Kita tetap minta. Ustaz hari ini minta, ya. Tapi kita ambil kekuatan mental nabi-nabi itu. Tak dapat kita ambil semuanya, sedikit saja. Aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajid. Hadis riwayat Muslim. Allah paling dekat ketika sujud, aqsilu fihi du'a. Perbanyaklah doa ketika sujud. Kalau tak minta dalam doa karena menganggap Allah Maha tahu dan tahu apa yang kita inginkan, gimana Pak Ustaz? Orang tak minta karena ada, boleh. Tapi orang tak minta karena sombong. Kok tak berdoa tadi? Yang lama aja belum dikabulkan, apa yang tambah lagi? Umar bin Khattab mengatakan, aku tak tahu Allah terima atau tidak, tapi aku doa terus karena doa itu adalah ibadah. Doa terus karena doa itu ibadah. Dalam doa itulah kita merasakan kerendahan kita di hadapan Allah. Minta kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau hamba-Ku bertanya kepada Kau ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, uji budak batajah iladan, akan ku perkenankan dia yang meminta. Saya sudah minta, kenapa tak diperkenankan ya Allah? Tiga sebab. Yang pertama, menurut ilmu Allah belum layak. Kalau dikasihnya nanti jadi mudarat, macam anak kecil letak pisau, dikasih dipotongkan di ketangan, luka. Yang kedua, disimpan sampai masanya nanti. Makanya judul buku terjemah semua ada sanadnya, sampai masanya nanti dikasih. Yang ketiga, sengaja disimpan Allah supaya nanti di akhirat diberikan yang lebih kekal dan lebih abadi. Jadi kita senantiasa husnuzan, tak boleh berburuk sangka.